Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid bihi lisani wa hdi qalbi bi jahi nabi wa sahbi wal ali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada kulli harfin kutiba yuktab abal abin dahal tahirin amma ba'du. Qala al-musannif al-syekh al-allama bin Qasim rahimahullah ta'ala rahmatul abrar wa nafa'ana bihi bi'ulumihi hidarihi amin ila qawlihi sunanul wudu asyratun, sunnah-sunnah wudu ada 10, yang mana di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. 1, membaca bismillah. 2, membasuh telapak tangan sampai ke pergelangan tangan. Yang 3, berkumur-kumur. Yang 4, istinsyak, memasukkan air ke rongga hidung. Yang 5, membasuh semua rambut atau kepala semuanya, itu sunnah. Tapi dalam mazhab Imam Maliki hukumnya wajib. Sehingga kalau kita naik haji atau umroh, amin, di sana itu mau enggak mau kita ikut mazhab Imam Maliki. Kenapa? Karena di mazhab kita Imam Syafi'i nanti disebutkan yang membatalkan wudu ada 4. 1 diantaranya bersentuhan dengan laki atau perempuan yang bukan mahram. Sehingga kalau laki ketemu bersentuhan kulit langsung ya, bersentuhan dengan kulit langsung, laki bersentuhan dengan perempuan atau sebaliknya, syahwat ataupun tidak syahwat, tetap membatalkan wudu. Nah kalau kita naik haji atau umroh nanti kan, kita tawaf di Mekah. Nah di sana campur laki perempuan, tidak bisa kita ada perempuan, jangan dekat-dekat, batal wudhu. Iya kalau dia orang Indonesia. Kalau orang Nigeria gimana? Gak paham bahasa kita. Ketemu dengan orang Amerika, ngomong, jangan dekat-dekat ya. Emang dia paham bahasa Indonesia. Sehingga sering bersentuhan. Karena kita waktu itu pakai kain ihram. Nah itu bagaimana? Kalau kita ikut mazhab Imam Syafi'i batal. Tapi kalau kita ikut mazhab Imam Malik tidak. Mazhab memiliki persentuhan dengan laki atau perempuan tidak batal. Tetapi dalam mazhab Imam Malik, kalau kita wudu semua rambut harus dibasahkan. Karena apa? Karena dalam mazhab Imam Malik membasuh semua rambut hukumnya wajib, sementara di dalam mazhab kita hukumnya sunnah. Itu ya. Jadi 4 mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan terakhir Imam Hambali. Sebenarnya ada 64 mazhab, hanya saja yang diakui di seluruh dunia hanya 4 mazhab saja. Adapun mazhab-mazhab yang lain itu tidak dipakai lagi kecuali untuk sekedar dikaji, tetapi untuk pengamalan tidak bisa, karena sudah banyak sekali kitab-kitab yang tidak terjaga lagi, yang tidak didapatkan lagi dari karya-karya mazhab mereka. Seperti mazhab Imam Daud Al-Zahiri. Ada mazhab Imam Daud ini ngambil zahir-zahirnya ayat sama zahirnya hadis. Sehingga kebanyakan laki-laki gombal yang mata keranjang kepengen pacaran rata-rata pakai pendapat ini. Pinter deh. Dia ngaji sama Habib Ali Hinduan langsung diamalin. Benar-benar. Kenapa? Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, nikah wajib saksi, wajib wali. Wajib. Harus 2 saksi, harus ada wali nikah. Tapi kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah, wajib wali, saksi enggak ada, enggak apa-apa. Yang penting ayahnya nikahkan, enggak ada saksi, selesai. Itu dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau mazhab Imam Maliki, enggak ada wali, yang penting ada saksi. Kebalikannya, harus dalam mazhab Imam Maliki, harus ada wali, saksi enggak ada, enggak apa-apa. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah, harus ada saksi wali harus ada apa saksi wali tidak ada tidak apa-apa. Dalam mazhab Imam Maliki tidak ada wali, tidak ada saksi, wali ada itu sah. Tetapi wajib wali walimah. Dalam mazhab Imam Maliki wajib walimah. Kalau mazhab Syafi'i harus ada wali, harus ada saksi. Tapi mazhab Imam Daud Adz-Dzahiri enggak ada wali, enggak ada saksi, sah hukumnya. Ini bahaya kan kalau diamalkan. Nanti tinggal datang perempuan, tinggal datang laki-laki yang disukai, udah kita nikah ikut mazhab Imam Daud Adz-Dzahiri saja. Cukup kita suka sama suka, enggak ada wali, enggak ada saksi, selesai kata dia. Ngajinya sepotong-sepotong. Nah, ini bahaya kan? Makanya Imam Ibnu Hajar mengatakan pendapat Imam Daud Adz-Dzahiri tidak bisa dipakai. Untuk zaman sekarang sudah tidak bisa dipakai. Tetapi sayang seribu sayang, masih ada beberapa mahasiswa yang baru ngaji kemarin, baru ngaji kemarin, baru belajar kemarin. Begitu dengar dosennya menjabarkan pembahasan tentang mazhab Imam Daud Adz-Dzahiri, langsung dia datang ke perempuan yang disukai, langsung nikah pendapat Imam Daud Adz-Dzahiri. Langsung ditentang ustaz-ustaznya, Habib Alinya didebatin. Apa Habib dalam mazhab Imam Daud Adz-Dzahiri boleh kata dia. Padahal dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya zina. Kenapa? Karena nikahnya enggak ada wali, enggak ada saksi. Lalu bilang, "Enggak, saya ikut mazhab Imam Daud Adz-Dzahiri." Ya, yang dia balas, Imam Ibn Hajar mengatakan mazhab Imam Adz-Dzahiri tidak bisa dipakai. Ya, jadi hati-hati untuk mahasiswa kalau ngaji agama yang kiranya tidak pernah didengar atau asing di telinga kamu, mohon dirujuk kembali kepada ulamanya, kepada ustadznya, kepada kiainya. Jangan ditelan mentah-mentah. Karena ilmu agama ini luas, terkadang kita mendengar sepotong, tetapi sepotong lainnya kita tidak tahu. Makanya ulama hanya menyebutkan hanya 4 mazhab ini saja yang boleh dipakai. Kenapa? Karena 4 mazhab ini kitab-kitabnya masih terjaga, ilmu-ilmunya masih terjaga, semua ulamanya masih terjaga. Sementara kitab-kitab yang lain, ulama-ulama lain, mazhab-mazhab yang lain seperti mazhab Imam Daud Adz-Dzahiri, Imam Ja'fari dan lain-lain itu tidak bisa dipakai karena tadi ada beberapa ajarannya yang sudah tidak lengkap lagi. Mungkin kita dengar Imam Daud Adz-Dzahiri mengatakan sah, tidak ada wali, tidak ada saksi. Tapi mungkin ada beberapa kalimat beliau yang dipotong sehingga kita tidak tahu. Jadi harus hati-hati, harus kalau ketemu yang aneh-aneh di kampusnya, di ustadznya, kok aneh ini? Tanyakan lagi kepada ustadznya yang ahlus sunnah wal jamaah. Kembali ke kita. Ya. Berikutnya, dunia berikutnya adalah wa tahlilul lihya al-kaffah musallatatin minar rajul. Sunnah yang berikutnya yaitu menggosok-gosok tahlil jenggot atau bulu yang lebat. Jadi kalau bulu yang lebat itu disunnah digosok-gosok. Ya, sebagaimana yang sudah dibahas di dalam pertemuan sebelumnya bahwasanya jika di wajah itu ada bulu, bagaimana hukumnya dilihat dulu. Kalau tipis maka wajib dibasuh. Tapi kalau tebel, enggak wajib dibasuh. Bagaimana kita mengetahui itu tipis atau tebal? Dilihat ketika lagi berbicara dalam keadaan normal. Seperti saya sama Iin di depan saya, posisi kamera ini normal. Kalau saya posisi ibu kan jauh, sehingga enggak kelihatan. Tapi posisi normal, kelihatan jenggot di bulunya, apa bulu jenggot atau jambang atau kumis di wajahnya. Maka jika tidak kelihatan warna kulit, warna kulitnya tidak kelihatan, maka kita anggap itu tebal. Tapi jika dilihat masih kelihatan warna kulit, maka kita anggap tipis. Gitu ya. Berarti jenggot saya ini tipis karena masih kelihatan warna kulit dasarnya. Tapi ada orang Arab jenggot tebal gini, segini. Jambangnya segini. Ada yang sampai segini, ya kan? Itu gimana? Karena tidak kelihatan warna kulitnya, maka kita katakan tebal. Lah kalau jenggotnya ini tebal, maka tidak wajib dibasuh. Jadi basuhnya yang kulit aja. Soalnya jombong ini tebal, perempuan malahan. Apa kan ada, ya kan? Maka yang wajib dibasuh hanya bagian kulit, tetapi jenggot atau jambak atau kumis yang tebal itu sunnah dibasuh. Ini kita pembahasannya sunnah-sunnah sunnah. Nah, ya. Amma lihyatul rajuli al-khafifa wa lihyatul adapun jenggot laki-laki yang tipis ataupun jenggot perempuan atau jenggot banci yang tipis, fa yajibu tahlilu huma. maka wajib digosok gosok. Ya, walaupun dia perempuan. Wa kaifiyatuhu, dan caranya, an yudkhilar rajula asab, an yudkhilar rajulu asabi'ahu min asfalil lihyah. Jadi tangan ini ambil air, caranya saya langsung aja. Jadi dimasukkan lewat jenggotnya, diginiin. Nah, diginiin. Lalu kalau jambangnya ambil air, diginiin lagi. Jadi memasukkan jari-jarinya ke bawah bagian jenggot. Jadi dari bawah gini. Bukan gini-gini. Nah. Dari bawah gini. Ambil air, jambangnya diginiin. Jadi dari bawah. Dari bawah dibuka tangannya dari bawah gini. Nah, gitu. Itu sunnahnya seperti ini. Tuh. Kalau perempuan sama. Kalau dia tebal, kita tidak wajib dibasuh, tetapi sunnah dibasuh. Tapi kalau dia tipis, wajib dibasuh. Ada kan perempuan kumis, ada. Perempuan berkumis ada, kayak laki-laki. Padahal perempuan. Saya tanya, kenapa enggak dipotong? Kata dia, saya ketemu di Sungai Jawi. Saya katanya kalau makin dipotong makin tebal, akhirnya enggak saya potong. Ya kalau mau tebal potong lagi kan gitu. Tebal kayak laki-laki. Tapi padahal dia perempuan. Perempuan. Benar-benar perempuan ya, bukan jadi-jadian. Nah, itu hukumnya, apa namanya? Hukumnya sunnah. Sunnah berikutnya, wa tahlilu asabi'il yad, ini sunnah yang berapa ini? Satu, bismillah. Kedua, membasuh kedua telapak tangan. Ketiga, kumur-kumur. Keempat, istinsyah. Kelima, membasuh semua kepala. Keenam, tadi itu. Keenam, membasuh telinga. Membasuh daun telinga dengan air yang baru. Ketujuh tadi, membasuh jenggot yang tebal. Yang kedelapan, tahlil, membasuh asabi'il yadaini wa rijlaini, sela-sela jari tangan dan jari kaki. Ah, jari-jari ini sela-selanya dan ini kaki, ini sela, itu sunnah dibasuh, sunnah disela-selai. Itu ya. In jika in wasalal ma'u ilaiha, jika airnya itu sampai. Jadi kalau wudu, ini tangan kan normal. Wudu kan ini. Atau kalau jadi gini, kalau wudu pakai ember atau bak mandi, sunahnya tangan ujung jari dulu masuk. Sebenarnya sunah wudu ini banyak, di sini cuma disebut 10. Jadi gini dulu. Nah, ya. Tapi kalau wudunya pakai keran, sunahnya tumit apa namanya? Siku dulu keluar. Jadi kalau dia wudunya pakai keran, sunah dari siku dulu. Siku bawah. Baru ditahlil. Kalau dia wudunya pakai ember, pakai centong, canting atau di sungai ditarik, maka yang sunahkan jarinya dulu, celupkan atas. Baru ditahlil. Itu caranya. Ini di dalam kitab lain ya, bukan di kitab ini. Nah, kitab ini yang sederhana-sederhana. Jadi ada beberapa yang saya tambahkan. Ya, sebenarnya ada juga di hasyiahnya, hasyiah Baijuri ada. Tapi dengan catatan, sunnah kapan? Jika air masuk ke sela-sela aja. Jadi kalau tangan kita normal, anggaplah kita wudu di keran depan nih kan. Maka dari siku ke bawah, air kan pasti masuk ke sini. Normal. Lah walaupun air kita masuk, tetap disunahkan kita tahlil. Nanti sebutkan cara tahlilnya. Mirah fa in lam yasil illa bihi kal asabi al-mutafata wajib tahlilha. Tetapi jika tangan yang tidak normal, jika air itu tidak masuk ke sela-sela jari, mungkin karena kena lem atau ada tipek bagi anak kecil di sini-sini kan, atau ada apa sesuatu yang bikin tangannya melekat, atau cincin. Kadang-kadang ada cincin keras sehingga air tidak masuk. Maka bukan sunnah, tapi wajib. Jadi Anda ulangi lagi, di antara sunnah wudu adalah menyela-nyelakan air ke sela-sela jari. Menyela-nyelakan air ke sela-sela jari jika air itu masuk ke sela-sela jari normalnya. Tapi kalau tidak masuk, maka hukumnya wajib. Seperti ada lem, kena lem, atau ada sesuatu di jari-jarinya, maka wajib dia tahlil tadi. Nah, cara tahlil itu, kalau tangan kiri, 5 jari ini digini-giniin. Itu caranya. Kalau jari kanan, digini-giniin. Dari atas, ya. Dari bawah gini. Bitasbik, bitasbik juga bisa diginiin. Nah, diginiin juga bisa. Nah, diginiin juga boleh. Jadi lima jari ini dimasukkan ke selah jari yang kanan. Ini ya. Atau berikutnya. Tapi wa in lam yata'atta tahliluha liltihamiha aroma fatwa. Tapi kalau jika ditahlil tidak bisa karena dagingnya nempel, maka haram kita tah. Misalnya ada orang kan kelainan, jari-jarinya nempel, ini kan normal, ini nempel, tak bisa dibuka. Lo kata Habib Ali, kalau air nggak masuk ke dalam, hukumnya wajib. Itu jika tidak membahayakan, jika tidak memudaratkan. Jadi kalau kasus seperti ini haram disobek jari, tidak boleh. Jangan langsung ambil pisau, sah benar. Nah, hukumnya haram kalau seperti ini. Tidak boleh, udah. Loh, gimana tangan saya nempel tinggi gini? Kan ada kan? Ya sudah. Basuh seperti biasa, normal gitu. Yang maksudkan wajib ditahlil ini, tangannya normal. Hanya saja setelah selah jari, ada yang menyebabkan sesuatu yang menyebabkan airnya tidak masuk. Seperti ada lem apa namanya, lem besi itu kan? Lem gila atau mutiara. Itu wajib dihilangkan itu. Nanti disebutkan di syarat-syarat wudu. Itu wajib dihilang. Kenapa? Karena lem gila itu akan lem alteco, orang Jawa nyebutnya lem alteco. Orang streaming bingung, apa lem gila itu? Lem yang itu loh, lem besi ya. Itu dikikis dulu itu. Ya, sebisanya. Bukan harus orang udah enggak bisa ini gimana? Sampai habis kulit sampai berdarah, enggak juga gitu. Sebisanya. Jika udah enggak bisa, saya yakin enggak apa-apa. Yang penting enggak ada usaha dulu. Dihilangkan dulu. Kalau tidak ya enggak, kan enggak kena nanti. Apa namanya? Air wudunya tidak kena, ya enggak sah wudunya. Atau ada tip X apa gitu. Yang menyebabkan ini perempuan kutek. Kutek ya? Kutek apa kutik? Kutik. Maklum enggak pernah masuk. Nah, kutik itu apa air masuk enggak kutik gitu? Enggak masuk. Warna ada bintang-bintang dia, ada warna ungu, ada warna merah, ada yang anu. Dia udah Islam menampakkan kalau dia enggak pernah sholat. Enggak mungkin orang yang rajin sholat pakai kutik enggak izin. Kenapa? Kutik itu menyebabkan air tidak masuk. Maka wajib dihilangkan dahulu wajib yang kecuali pacar. Nah, kalau pacar itu air masuk. Nah, boleh, Pak. Nanti sebutkan di syarat-syarat wudu itu. Termasuk kotoran-kotoran kuku yang hitam-hitam dan dekil itu menyebabkan air tidak masuk. Kalau air tidak masuk, tidak sah wudhu kamu. Bangun tidur, belek mata. Tai mata itu orang sini. Orang Jawa nyebutnya belek mata. Itu harus dihilangkan dulu, Bu. Dihilangkan dahulu. Kenapa? Karena kalau tidak dihilangkan, nanti air tidak masuk ke sela-sela mata. Air tidak masuk, tidak sah. Ya, tidak, jadi dihilangkan dulu. Ini banyak, ada nengok orang subuh masih banyak tai mata. Gimana wudhu dia? Ya tidak sah solatnya itu. Karena wudhunya tidak sah. Gimana sah orang air tidak kena wajah semuanya. Wa kaifiyatu tahlilil yadain bitasbik. Cara tahlil, cara sela-sela tangan itu tasbik tadi. Ini bisa. Sudah habis. Kalau pakai keran kan gini. Lalu habis itu tangan kiri. Baru ditasbik gini. Serak. Dah, sudah dapat sunnahnya ditasbik diginiin. Khusus wudu saja sunnah tasbik. Tapi di luar wudu hukumnya makruh. Kenapa? Karena tasyabuhan dengan ibadahnya orang Nasrani. Orang Kristen kan doanya gini. Hukumnya makruh. Malah bisa haram jika kita ikut-ikutan mereka. Khusus untuk wudu hukumnya sunnah. Kadang ada orang, maaf saya contohkan. Suka begini ya. Begini atau duduknya begini, saya kasih contoh. Ya, ada kan seperti itu? Ya. Sama ini tasbih. Ini menyebabkan rahmat Allah tidak turun. Dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad SAW pernah berdoa, ya Allah masukkan ke dalam Islam dua Umar sekaligus. Salah satu daripada dua Umar. Pertama Umar bin Khattab, kedua Umar bin Hisham. Umar bin Hisham ini adalah Abu Jahal. Awalnya Malaikat Jibril mau memberikan hidayah dari Allah kepada Umar bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Pas mau turun ditengok sama Malaikat Jibril, Abu Jahal lagi duduk gini. Nah, lagi duduknya begini. Tak jadi turun hidayah. Pindah ke Umar bin Khattab, Jadi lihat Umar bin Khattab lagi begini, lagi buka tangan dia, seakan-akan mau berdoa. Turun, masuk Islamnya, masuk Islamlah Umar bin Khattab. Karena pada waktu itu Umar bin Khattab lagi mendengar adik perempuan dia, saudarinya lagi membaca Al-Quran. Hukumnya mana tadi? Itu kalau tangan ya. Atau caranya tadi itu, kalau saya cara yang gini, tangan nanti salah-salah gini, gini-giniin, habis itu dan kiri, nah, ini maksudnya. Saya yang kedua tadi, sama aja yang betina, sunnah. Warijlain kalau kaki, caranya gimana? Bi an yabda'a bi khinsir yadihil yusra, dimulai dengan khinsir, khinsir itu kelingking. Ini ibham dalam bahasa Arab, sababah, telunjuk, wusta, jari tengah, binsir jari manis, khinsir jari keling, binsir manis, khinsir kelingking. Jadi jangan sampai terbolak balik. Sama penyebutan, bedanya awal bak sama kos. Kalau khinsir kelingking, ya khinsir kelingking tangan kirinya ini, tangan kirinya min asfalir rijli rijil. Ada yang bilang min asfalir rojul, oh bahaya. Rojul laki-laki, ya rijil. Apa kalau rijil kaki, kalau rajul lelaki. Ya. Ada zikir, ada zakarun, ada zakrun. Jadi zakapro. Sama-sama gundul. Nah, ada zikrun, zikir. Zakarun laki-laki. Zakrun kafnya disusunkan bahaya artinya. Jadi hati-hati dalam membaca kitabku. Ini tulisannya sama, enggak ada harokat, beda harokat. Nah. Jadi kelingking yang tangan kiri dari bawah, anggaplah ini kaki saya, dari bawah kaki kanan dimulai dari mubtadi'an bi khinsir rijl yumna, dimulai dari kelingking kaki kanan. Jadi kelingking jari kiri masukkan ke kelingking kaki kah? Kaki kanan. Terus dari kelingking kanan, terus jari manis kanan masuk ke tengah kanan, habis itu jempolnya. Dari kelingking kaki kanan sampai ke kelingking kaki kiri menggunakan kelingking jari kiri. Menggunakan kelingking jari kiri dimasukkan dari arah bawah, sela-sela kelingking kaki kanan sampai ke kelingking kaki kiri. Mubtadi'an bi khinsir rijl yumna, dimulai dari kelingking kaki kanan, khatiman bi khinsir yusra, sampai ke kelingking kaki kirinya. Sunnah berikutnya, wa taqdimul yumna, mendahulukan yang kanan, min yadaihi wa rijlaihi, dari kedua tangan dan kakinya, mendahulukan kanan daripada kiri. Jadi kalau kita basuh tangan, kanan dulu baru kiri. Kaki kanan dulu baru kiri. Amal udwani ladan yasbulu ghasluhuma ma'an. Kalau anggota yang mudah yang bisa dibasuh kiri kanan berbarengan seperti hadden dua pipi, fala yuqaddamul yumna minhuma, maka tidak didahulukan yang kanan. Jadi kapan didahulukan yang kanan daripada kiri? Yaitu dari anggota-anggota yang tidak mungkin dibasuh kedua-duanya jika pakai canting. Ya. Pakai canting seperti apa? Tangan. Enggak mungkin kita bisa basuh dua-duanya kalau pakai canting. Maka dahulukan yang kanan, habis itu yang kiri. Lalu kaki juga. Kalau kaki, dahulukan yang kanan, baru kiri. Tapi kalau yang bisa dibasuh kedua-duanya sekaligus, maka tidak disunnahkan mendahulukan yang kanan. Seperti pipi, basuh wajah kanan dulu, habis itu kiri. Ya ini tidak sunnah. Kenapa? Karena wajah bisa basuh satu sekali. Contoh lain, telinga. Telinga kan bisa dua-duanya. Maka tidak disunnahkan kanan dulu. Ada orang kanan dulu, habis itu kiri. Loh kenapa? Sunnah kanan daripada kiri. Untuk telinga tidak disunnahkan. Kenapa? Karena bisa dibasuh dua-duanya, enggak sunnah. Yang sunnah hanya tangan dan kaki. Itu ya. Rambut juga kanan dulu baru kiri. Enggak, satu aja. Umur-umur kanan dulu baru kiri. Enggak sunnah. Apa? ini apa? Masukkan air ke hidung kanan dulu, masukkan kanan, habis itu kiri. Tidak sunnah. Kenapa? Bisa dimasukkan bareng sekali, sekaligus gitu loh. Ya, bal di taharah ini kata wahidah, tetapi disucikan dalam satu waktu sekali, sekaligus. Wadzakara musannif sunniyata tahlilin ukhul mahsul wa mamsuh fi qawli. Sunnah berikutnya. Musannif pengarang kitab ini menyebutkan sunnah berikutnya, yaitu mengulang 3 kali anggota yang dicuci atau yang dibasuh. Fi qawlihi dalam ucapannya, wa taharatu salasan salasah. Itu toharanya 3 kali. Jadi 3 kali sunnah, mengulang 3 kali hukumnya sunnah. Wajibnya cuma sekali. Ini sunnah yang ke-9. Ya kan ada 10, ini sunnah yang ke-9. Jadi sunnah yang ke-9 adalah mengulang 3 kali. Wajah ulang 3 kali. 1, 2, 3. Tetapi tidak wajib. Yang wajibnya cuma 1. Kalau airnya misal seperti aksi 212. Saya ikut waktu itu. Belum hujan. Jadi hari Jumat, pas mau Jumatan di tengah-tengah. Kita gak bisa keluar, rame. Pasannya di tengah-tengah. Gimana mau wudu? Ada air aqua 1 botol. Digunakan untuk wudu. Ya, dalam 1 botol bisa. Kita ambil yang wajib-wajib. Wajah, tangan, kepala, dan kaki. 1 kali. Kenapa? Kalau saya 3 kali, habis. Gak cukup airnya. Loh, boleh dah cuma sekali? Boleh. Kenapa? 3 kali itu hanya sunnah. Dilakukan afdol. Tapi kalau darurat seperti tadi, ya harus 1 kali. Kalau enggak tidak cukup. Selesai wudu, hujan turun. Ya, hujannya turun. Itu ya. Wafi ba'din mustahi wa tikrar. Di dalam sebagian mashal kitab yang lain, diulang-ulang ayat yang maksud dan maksud. Ini dalam kitab kalian ada perbedaan baca. Jadi yang ke-9 adalah mengulang 3 kali. Apabila basuhan yang pertamanya sudah sempurna. Jadi basuhan pertama sudah sempurna, ulang kedua dianggap kedua. Tapi kalau basuhan pertama tidak sempurna, maka basuhan yang kedua bukan dianggap basuhan kedua, tapi dianggap basuhan pertama. Misal gini, saya basuh wajah, ada tai mata di sini, ada belek. Saya basuh tai mata tidak saya bersihkan. Lalu saya basuh kedua, itu bukan basuh kedua. Itu basuhan pertama. Kenapa? Basuhan pertama tidak sah karena ada kotoran mata. Gitu ya. Tapi kalau sudah sempurna kotoran mata saya bersihkan pada basuhan pertama, maka basuhan kedua dianggap basuhan kedua. Gitu ya. Jadi ketika basuhan kedua menyempurnakan basuhan pertama, maka nanti pas basuhan ketiga bukan dianggap basuhan ketiga, tapi basuhan kedua. Kenapa? Basuhan pertama tidak sempurna. Wal mualah. Dan yang terakhir sunnah terakhir adalah mualah berurutan. Wa abaru anha bitatabu. Ini maksudnya mualah adalah tatabu berurutan, berkesinambungan, berkelanjutan. Langsung dibasuh. Begitu basuh tangan kanan, langsung basuh tangan kiri. Enggak ditunda-tunda. Sekiranya batasnya kapan habis sunnah itu? Ketika membasuh tangan kanan, air yang di tangan kanan masih basah, maka dia langsung membasuh tangan kiri. Dapat sunnah mualah. Tetapi kalau dia membasuh tangan kanan, lalu dia berleha-leha santai dulu sampai air wudu di tangan kanannya kering, maka langsung dia membasuh tangan kiri, maka dia tetap sah wudunya, tapi tidak dapat sunnah mualah. Mualah itu langsung. Wahya anna yakuna bainal udhwaini tafriqu katsir. Apa itu? Tidak terjadi antara basuh rukun satu ke rukun berikutnya, membasuh wajah ke tangan, tangan kanan ke tangan kiri habis membasuh kepala, waktu yang banyak. Tidak, langsung, tidak sampai lama. Bal yuthiru udhwa bihaitsu la yajibul basuh qablahu. Tetapi dia langsung mensucikan anggota wudunya sekiranya anggota wudu yang sebelumnya itu tidak kering, seperti contoh tadi. Jadi dia basuh wajah, sebelum air yang di wajah itu kering, dia langsung membasuh tangan. Dia dapat sunnah mualah. Sebelum air wudu di tangan kanan kering, dia langsung membasuh tangan kiri. Dapat sunnah mualah langsung. Sebelum tangan kiri kering, dia langsung membasuh koram rambut, dapat sunnah mualah dan seterusnya. Tetapi misal basuh apa namanya ambil wajah, lalu tangan kanan, lalu tangan kiri. Tiba-tiba, assalamualaikum, tamu datang. Langsung dia keluar, nemuin tamu, keringlah air wudhu di wajah dan di tangannya. Tamunya pulang, dia langsung melanjutkan wudhunya dengan membasuh rambut dan membasuh kaki. Wudhunya sah, tapi tidak dapat sunnah mualah. Itu ya, mualah itu langsung. Qablahu ma'atinil hawa min mizat zaman. Jadi keringnya air itu bersamaan dengan cuacanya yang normal. Keadaan yang bukan sangat panas. Kalau sangat panas, 1 menit langsung kering. Tidak, ya. Dalam keadaan normal. Berapa keadaan normal? 2 menit, 3 menit langsung gak kering. Jadi jarak waktu antara rukun satu ke rukun berikutnya, antara 2 menit sampai 3 menit. Wa idza talaqa fa'tibar bi akhir ghuslihi. Kalau dia mengulang 3 kali, maka yang dianggap adalah basuhan dia yang ketiga. Basuhan dia yang ketiga, langsung dia membasuh tangannya atau rambutnya dan seterusnya. Wa inna ma tundabul muwalah tu fi ghairi wudhu'i sahibi dharurah. Disunnahkan muwalah ini khusus untuk orang wudhu yang normal. Bukan wudhu orang yang darurat. Kalau orang yang darurat, amma huwa, kalau wudhu orang yang darurat, wal muwalah wajibah bihaqihi, muwalah hukumnya wajib. Gini, muwalah ini disunahkan bagi kita yang normal, tidak ada sakit. Tapi kalau orang yang darurat, hukumnya wajib. Darurat itu apa? Orang yang ada penyakit di dalam tubuhnya. Seperti dia suka terkentut-kentut. Atau dia suka beser. Ya kan ada orang dikit-dikit keluar ya kencing. Tidak banyak, 2 tetes, 3 tetes. Pokoknya sering melakukan perbuatan yang menyebabkan wudunya batal. Ini bagaimana, babe? Atau mencret-mencret. Baru wudu mencret, batal langsung. Gimana mau sholat? Allahu Akbar, wuku, pelak kentut ya deh kan? Kan ada? Wuku terkeluar juga deh. Ada seperti itu. Ya, ada orang seperti itu. Itu bagaimana? Nah ini namanya orang darurat. Orang darurat, dia wajib mualah. Mualah itu hukumnya wajib bagi orang yang darurat. Begini contohnya. Perhatikan, jangan sampai terputar videonya. Ini udah 32 menit. Kalau dipotong langsung dilanjutkan lagi. Begini, misal saya sakit kencing-kencing. Contoh ya, dikit-dikit kencing, dikit-dikit kencing. Tidak boleh gerak dikit kencing, tidak boleh rukuk kencing. Ya gimana saya sholat? Gimana saya mau wudhu? Nah, wudhu, maka saya adalah sahibul darurat. Saya orang yang darurat. Maka saya harus mualah wajib bagi saya. Dan ada tata cara lain yang harus diperhatikan. Satu, dia wudhunya harus setelah masuk waktu. Gak boleh sebelum masuk waktu. Contoh, saya mau sholat zuhur, maka saya wudhunya harus setelah masuk azan zuhur. Jika saya wudhu sebelum azan zuhur, saya langsung sholat setelah azan zuhur, maka tidak sah. Kenapa? Wudhunya saya sebelum masuk azan. Jadi begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar azan, langsung wudhu, maka diam. Nah, tapi kalau belum azan, dia wudhu tidak boleh. Kalau kita normal boleh kan? Saya wudhu jam 7 pagi, belum batal wudhu sampai jam 1 siang, saya langsung sholat zuhur, tidak perlu wudhu lagi. Sah. Kenapa? Tidak batal wudhu saya. Saya wudhu jam 7 tadi dan saya tidak sah sakit. Tapi kalau orang yang sakit tadi itu, yang sering kencing, sering kentut, ada beser, ada macam-macam, dia wajib wudhunya setelah masuk waktu. Kedua, sebelum dia wudhu, dia harus membersihkan anggota kemaluan yang sering keluar itu. Misal, dia sering keluar air kencing, maka mohon maaf, ini majelis yang mulia, saya hanya memberikan contoh. Kemaluannya, harus dia harus istinja dulu, kencing dulu, habis itu dia bersihkan kemaluannya, habis itu dia kasih kapas, tutup kapas, atau plastik, atau apa saja yang bisa menahan keluarnya air, baik laki maupun perempuan. Habis itu dia tutup pakai celana dalam, sehingga tidak melorot kapasnya itu, baru dia berwudu. Ketiga, selesai wudu, dia langsung sholat. Tidak boleh nunggu lagi. Wudu jam 1. Ah, nantilah jam 2. Kan masih lama waktu zuhur ini. Tidak boleh. Kalau dia melakukan demikian, mau sholat, wajib wudu lagi. Kalau keluar. Tapi kalau dia tadi begitu wudu, sudah dibalut kemaluannya, dibalut pakai celana dalam, lalu selesai wudu, langsung sholat. Allahu Akbar. Rakaat 1 pas ruku kentut. Kentut. Rakaat 2 kencing pula dia. Rakaat 3 mencret pula dia. Iya kan? Macam-macam keluar dari punya. Rakaat 4 semua dilakuin. tidak batal sholatnya. Sholat tidak batal, tapi kita keterus. Dengan syarat cara-cara yang tadi yang sudah saya sebutkan itu dilakukan. Dan juga orang yang sakit tadi wudunya wajib mualaf. Jadi begitu dia basuh wajah, langsung basuh tangan, langsung basuh kepala, langsung basuh kaki. Tidak boleh nanti begitu basuh tangan, ada tamu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ditinggalkan, tidak lanjut basuh kepala. Nanti kalau dia mau wudu lagi, kalau orang biasa kan boleh langsung basuh kepala. Habis itu kaki. Kalau orang yang sakit ini, dia wajib ulang dari awal. Wajib ulang dari awal. Jadi itu tata cara sakit orang yang beser. Mencret, suka sakit kentut. Kentut tuh nikmat loh. Punya teman di Jakarta, operasi hampir 300 juta agar bisa kentut, agar bisa buang angin. Dia sakit gak bisa buang angin. Operasi hampir 300 juta rupiah. Ya, tapi ayyala irabbi cuma nikmat Allah mana lagi yang kamu dustakan? Kita ini kurang bersyukur. Kentut itu juga syukur. Coba dicabut oleh Allah SWT. 300 juta, mending beli mobil 300 juta kalau sehat-sehat. Ya, wabaqiya lil wudu'i sunan ukhra madzkurah fil mutawalat, dan ada beberapa sunnah-sunnah wudu yang lain yang disebutkan di dalam kitab-kitab yang besar. Insyaallah minggu depan saya sebutkan beberapa sunnah wudu yang tidak disebutkan dalam kitab ini, di antaranya kitab Al-Aham karya Tadahari Hasan dan Manalakaf. Insyaallah di pertemuan berikutnya, wallahu taala a'lam bishawab.